penuh dengan kemesraan. Cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan. Devi Aldiva Nju Palapa.